khayalan untuk bersamamu. Cukup lama aku terkurung di dalam kekosongan hati ini. Ku telah mencoba untuk tetap bertahan, menantikanmu, mencintaiku. Entah sampai kapan aku tak tahu. Mungkin ku tak bisa menjadi seorang kekasih yang kau inginkan, walau cinta tulus yang ku beri tak mampu luluhkan. Hanya air mata dan luka terindah, aku telah mencintaimu, cinta yang tiada pernah terbalas. Aku akan pergi, aku akan hilang. Aku akan pergi, aku akan hilang.